Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الحاضرين سجن جمعة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hidayahnya ke dalam Islam. Hidayah ila dinil qawim, hidayah kepada agama yang lurus, agama yang lengkap, agama yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang sangat besar, dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat yang sempurna, dengan agama yang sempurna, syariat yang lengkap, tidak kurang sedikit pun. Fashkurullaha syukran kithira, wahmadullaha hamdan kithira. Maka pujilah Allah setinggi-tingginya dan bersyukurlah kepadanya dengan banyak-banyak bersyukur bahwa Allah subhanahu wa ta'ala arhamar rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala maha memberi, maha penyayang, membimbing kita dengan syariat yang sempurna dan lengkap. Dan termasuk syukur, barakallahu li walakum. Termasuk syukur adalah kita mengamalkan agama yang Allah bimbingkan ini. Kita berpegang dengan kuat, kita pegang erat-erat dan kita gigit dengan geraham kita. Addu 'alaiha bin nawajid. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan memujinya setinggi-tingginya. Alhamdulillahi wahdah. Segala puji hanya bagi Allah sendirinya. La ilaha illa hu. Tiada ilah kecuali dia. Dan termasuk syukur adalah kita menggunakan kenikmatan tadi sebaik-baiknya. kita pegang kenikmatan agama, kenikmatan syariat, kenikmatan bimbingan Quran was sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan wahyunya dan mengutus rasulnya, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, peganglah kuat-kuat, gigitlah dengan geraham kalian, dan termasuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang sempurna ini adalah akui dan imani bahwa agama telah sempurna, tidak perlu tambahan apapun. Tidak perlu dengan penambahan-penambahan syariat baru. Tidak perlu penambahan-penambahan aturan-aturan baru. Karena agama ini telah sempurna. Maka Rasulullah SAW setiap khutbah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, selalu mengulang-ulang kalimat, syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats, yang ditambahkan dalam agama, yang ditambahkan dalam syariat, seakan-akan syariat belum sempurna, seakan-akan syariat ini kurang sempurna, sehingga perlu ditambah. Iyakum wa iyakum, iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah. Hati-hati kalian dari perkara muhdats, karena perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah finnar. Rasulullah SAW menyatakan bahwa bid'ah menyebabkan pelakunya tersungkur dalam neraka, terancam dengan ancaman azab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasul, di dalam ucapan-ucapan para sahabat yang mulia, generasi pertama umat ini, sangat banyak kecaman-kecaman terhadap kebid'ahan, yang menunjukkan zammul bid'ah, yang menunjukkan bahwa bid'ah itu jelek, bid'ah itu tercela. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah bahwa agama ini sudah lengkap. Maka syukur kita adalah mengamalkan syariat yang sempurna ini, bukan kemudian merekayasa, mengganti, menambahi atau mengurangi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukup ucapan Rasulullah SAW, syarrul umur, sejelek-jelek perkara. Mungkin beberapa orang akan bertanya-tanya, mengapa kebid'ahan itu dikatakan sejelek-jelek perkara? Bukankah ada yang lebih jelek lagi? Yaitu kesyirikan-kesyirikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, munculnya kesyirikan di tengah umat Islam adalah karena kebid'ahan-kebid'ahan itu. Karena mereka menganggap itu baik, mereka menganggap itu ada alasannya, mereka menganggap semuanya dengan muhdatsatil umur, dengan alasan-alasan yang muhdats. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang mengajarkan syariat yang lain? Ikhwan ibn a'azakumullah, syara'u lahum minad-din, yang mereka Tuhan-Tuhan baru itu membuat syariat-syariat baru untuk mereka. Malam ya'dan bihillah, yang Allah tidak izinkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah, karena kebid'ahan akhirnya mereka menganggap ada Tuhan-Tuhan lain yang berhak untuk membuat syariat, yang berhak untuk membuat syariat, yang berhak untuk mengganti, menambah, mengurangi syariat-syariat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakan hal ini, am lahum syuraka, apa mereka punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang membuat syariat-syariat baru seperti syariat Allah yang Allah tidak izinkan pada mereka? Tentunya selama dia masih punya keislaman, selama masih punya akidah tauhid, mereka akan menjawab, tidak, kami tidak punya Tuhan lain kecuali Allah. Maka cukuplah dengan syariat Allah, cukuplah dengan Al-Quran, cukuplah dengan utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lancang merasa bisa membuat syariat baru. Membuat aturan baru. Kemudian mengatasnamakan agama. Nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdiyakum. Wa yahdil muslimina jami'an. Ila sawa'is sabil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli'ta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله كمسلمين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله. Termasuk dammul bid'ah, termasuk jeleknya bid'ah, termasuk tercelanya bid'ah, karena itu tasyabbuh, penyerupaan terhadap Yahudi dan terhadap Nasrani. Agama-agama mereka dibuat, dibikin, dirubah oleh pendeta-pendeta mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ittakhadhu ahbarahum warohbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Yahudi, Nasrani, ahli kitab, mereka mengikuti atau menyembah pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh agama mereka, menyembah rahib-rahib mereka, habr-habr mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ketika ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, kami dulu ketika Nasrani tidak seperti itu, kami tidak menyembah mereka. Maka diterangkan bahwasanya, bukankah pendeta-pendeta tadi menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikuti? Mereka menjawab, iya, itu memang terjadi. Kami mengikuti pendeta-pendeta kami, walaupun mereka merubah yang halal jadi haram, merubah yang haram jadi halal. Tilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Artinya ibadahnya adalah mengikuti syariat manusia. Ibadahnya adalah mengikuti syariat bikinan-bikinan mereka, alias muhdatsatil umur. Mengerjakan perkara-perkara muhdats yang dibikin-bikin oleh tokoh-tokoh mereka, oleh pendeta mereka, oleh rahib-rahib mereka, oleh habr-habr mereka. Dan mereka mengikuti, merasa bahwa itu berhak. Mereka seperti Tuhan, berhak merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Iyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara muhdats. Jangan ada yang berkata itu kan Nasrani, itu kan Yahudi. Kita kaum muslimin, kata Nabi SAW, niscaya kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Latattabi'unna man kana qablakum. Kalian akan mengikuti orang sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, orang-orang sebelum kami, apakah Yahudi dan Nasrani? Qala faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya di antara kaum muslimin akan ada yang mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani, mengadakan syariat baru, menulis aturan agama baru, kemudian berkata huwa min indillah. Padahal yaktubuna bi aydihim, mereka tulis dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari sisi Allah. Dari tulisan tangan mereka sendiri, dari pikiran mereka sendiri, dari perasaan mereka sendiri, dari rekayasa-rekayasa mereka sendiri. Jangan anggap remeh kebid'ahan. Kebid'ahan itu bisa membawa kepada kekafiran. Nasallahu ta'ala assalama wal'afiyah walhidayah wassabat ala tawhid wa sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanakallahumma bihamdik